kebesaranmu. Allah Maha Besar, Kau berikan segalanya untukku. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ku bersyukur padamu. Gerakan oleh kasih yang tulus dari hati, atas segala kebesaranmu.